شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد melanjutkan pembahasan kita tentang syarat taharah dalam menjalankan ibadah salat pada pembahasan terakhir tentang kewajiban untuk mualat yang berkesinambungan dalam menjalankan wudu. Selanjutnya kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa anna al-muhditha hadathan akbar kal janabati wa hiya al-wat'u aw al-inzalu lil-mani aw huma alayhi tathhiru jami'i badanihi wa annahu la yu'fa an shay'in minhu hatta ma tahta ash-shu'uril kathifah. Dan bahwasanya seorang yang berhadas dengan hadas besar seperti janabah, yakni karena seorang melakukan hubungan suami istri, atau inzalun lil mani, keluarnya mani, yakni karena syahwat, atau keduanya, atau karena keduanya. Di sini Al-Imam As-Sa'di rahimahullah memberikan gambaran tentang janabah yang itu bisa terjadi karena hubungan suami istri, ya, meskipun tidak sampai ya keluar mani, atau keluar mani karena melalui mimpi ataupun karena syahwat, atau karena keduanya. Maka dengan itu seorang mengalami janabah. Alaihi tathhiru jami'i badanihi, maka wajib baginya dengan sebab hadas besar ini untuk dia mensucikan seluruh badannya. Wa annahu la yu'fa an syai'in minhu, bahasanya tidak dimaafkan ya sedikit pun dari anggota badan atau anggota tubuhnya tersebut, ya, keharusan untuk dikenai air hatta ma tahta asy-syu'uril kathifah, sampai pun ya apa yang ada di bawah rambut yang tebal. Ya, makanya seorang ya sebelum melakukan atau mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, ya, disyariatkan untuk dia menyela-nyela ya rambutnya, terkhusus lagi bagi yang memiliki rambut yang tebal. Kemudian wa kadzalika dzakarallahu taharatal haid wan nufasai fi suratil baqarah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang taharah yang wajib dilakukan oleh seorang yang selesai dari haidnya atau dari nifas, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah biqaulihi hatta yatahurn hingga ay yanqati'u damuhunna. Terkait dengan seorang yang mengalami haid atau nifas, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ini ya bahwa dia ya dikatakan suci ketika telah yakni berhenti darahnya, yakni darah haid atau darah nifasnya. Kemudian ada perkara yang kedua terkait dengan taharahnya, fa idza tatahharna ay igtasalna, yakni jika dia telah bersih, yakni telah berhenti ya dari haidnya atau nifasnya, kemudian jika dia telah bersuci Ya, kalau tadi suci, dia telah bersuci, yakni dengan mandi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kan fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kepada para suami untuk mendatanginya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kalian ya untuk yakni mendatanginya. Tayib. Ini terkait dengan wanita yang mengalami haid atau nifas, di mana mereka ya ada dua perkara yang terkait dengan taharah mereka. Pertama, yakni berhentinya darah. Kemudian yang kedua, yang dengannya ya seorang suami diizinkan untuk menggauli istrinya ketika sang istri sudah mandi. Jadi tidak cukup hanya sekedar berhentinya darah ya, ataupun tidak bisa ya untuk dengan itu boleh didatangi dengan sekedar mandi tanpa yakni darahnya sudah berhenti. Ini dua perkara terkait dengan taharah wanita yang haid atau nifas. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma dzakara taharat at-turabi wa at-tayammum." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang taharah dengan debu dan ya pembicaraan tentang tayammum. Wa anna laha ahadu sababaini. Bahasanya taharah dengan menggunakan debu ya, ini ya memiliki dua sebab. Adamul ma'i, sebab yang pertama yakni tidak didapatinya air. Termasuk masuk dalam cakupan tidak didapatinya air, yakni ketika untuk mendapatkannya ya sangat jauh atau ada tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit, yang jika itu digunakan untuk taharah maka seseorang akan termudharatkan karena tidak memiliki air untuk kepentingan minum atau kepentingan yang lebih mendesak dari itu. Terkait dengan tidak adanya air yang dengannya seseorang beralih kepada taharah dengan debu, fi qawlihi, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-6 dari surat Al-Maidah yang telah dibacakan sebelumnya, falam tajidu ma'a fatayammamu. Kemudian ya, kalian tidak mendapati air maka bertayamumlah. Ini sebab pertama yang dengannya seorang beralih ya dari bersuci dengan air ya kemudian bersuci dengan debu. Kemudian wa husulud darari bi maradin wa nahwihi. Yang kedua, sebab yang dengannya beralih ya bersuci dengan debu adalah didapatkannya darar dengan sebab seseorang mengalami sakit dan yang semisalnya. Jadi yang kedua adalah ketidakmampuan ya pada kondisi seorang ya karena sakit atau yang semisalnya untuk bersuci dengan menggunakan air. Fi qawlihi, yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ya pada ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala menyatakan au kuntum marda, atau ketika kalian dalam keadaan marda, dalam keadaan sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya yakni famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka ketika terjadi ya salah satu di antara dua sebab ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk mereka bersuci dengan debu, yakni dengan apa yang disilakan tayamum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah ya oleh kalian yakni dengan ya debu yang telah ya kalian yakni tempelkan telapak-telapak tangan kalian padanya untuk mengusap wajah-wajah kalian, wa aydikum, dan ya tangan-tangan kalian. Ini ya dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Ini yang diusap ya dengan debu tersebut. Dan mengusap ya ini tanpa ya seseorang menggosok-gosokkannya, tidak sebagaimana ketika seseorang membasuh wajah dengan air. Maka mengusap hanya sekedar mengusap ya seluruh wajah ya dan telapak tangan, yakni dari ujung ya jari hingga pergelangan tangan, baik perut dari telapak itu maupun punggung dari telapak tangan. Kemudian kata Al-Imam Ash-Shalih rahimahullah, sarihun, di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, anna tayammuma 'anil hadatsil asghari wal akbar. Bahasanya tayammum ini ya berlaku bagi seorang yang tidak mendapatkan air atau termudaratkan ketika dia bersuci dengan air. Ini berlaku ketika dia menghadapi atau mengalami hadas kecil, demikian pula hadas besar. Ya. Kenapa demikian? Li'annahu dzakarahu 'aqibal hadatsain. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang tayamum ini setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua hadas tersebut, yakni hadas kecil demikian pula hadas besar. Sebagaimana pada surat Al-Maidah, di situ ya sebelum penyebutan ya tentang tayamum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hadas kecil. Ya ini pada firman-Nya, "Au jaa'a ahadun minkum minal ghaib." Atau ketika salah seorang dari kalian ya ini selesai dari buang hajat, yang dimaksud ini hadas kecil. Kemudian "Au lamastumun nisaa'." Ya. Ini merupakan hadas besar karena al-lams yang dimaksud di sini, yang dimulamasa yang dimaksud adalah hubungan suami istri yang dengannya seorang mengalami hadas besar. Kemudian baru setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka ketika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah ya dengan menggunakan debu yang suci. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa anna najasata la yutayammamu laha. Adapun terkait dengan najasah, yakni ya benda-benda yang najis yang menempel ya pada tubuh ataupun demikian pula ya pada tempat yang akan dilakukan padanya ibadah sholat, tidak boleh hanya sekedar untuk di yakni usap ya dengan debu. Fatajibu izalatuha ma'al qudrah. Maka wajib untuk menghilangkan benda yang najis tersebut ya yang mengenai tubuh ataupun tempat sholat ataupun pakaian yang akan digunakan untuk sholat, wajib untuk dihilangkannya ma'al qudrah. Ya, bersamaan kemampuan untuk bisa menghilangkan itu. Kemudian wataskutu ma'al ajzi, dan ketika tidak mampu untuk menghilangkan itu ya, maka kewajiban untuk ya menghilangkan najasah tadi menjadi gugur kasairil wajibat, sebagaimana ya seluruh kewajiban yang lain. Ketika seseorang menghadapi ketidakmampuan, maka kewajiban tadi menjadi gugur. Oleh karenanya, ketika seorang misalnya ya tidak memiliki pakaian kecuali satu pakaian yang itu ya terkena najis dan tidak ada kesempatan untuk bisa mencucinya terlebih dahulu karena sempitnya waktu, maka ya dia sholat dengan pakaian yang dia miliki, itu lebih baik dibandingkan ya dia sholat tanpa mengenakan pakaian dengan alasan ya daripada di situ ada najisnya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wayadullu anna mahallal mashi lil hadatsaini al wajhu wal yadani wa huma al kaffani faqat. Dan menunjukkan bahwa yang diusap, yakni ketika tayamum, dari dua hadas tersebut, yakni hadas besar maupun hadas kecil, adalah wajah dan kedua tangan. Di mana yang dimaksud dengan kedua tangan adalah al-kaffani faqat, yakni telapak tangan saja. Di mana definisinya telapak tangan, yakni dari ujung jari ini ya sampai ke pergelangan tangan, baik punggung maupun perut telapak itu. Tayib. Kenapa demikian? Li'annahu lamma arada isal at-taharati ila al-mirfaqaini fi taharati al-ma qala wa aydiyakum ila al-marafiq. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki untuk yakni taharah dengan menggunakan air, yakni ketika berwudu, ya, agar ya air itu sampai hingga kedua siku, Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan dengan wa aydiyakum, tetapi disertai dengan ilal marafiq, ya, hingga ke siku. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa ketika ya datang lafaz yad secara mutlak tanpa penyebutan ya yakni tambahan yang lainnya, maka yang dimaksud adalah telapak tangan. Dan ini yang berlaku juga pada hukum had ya terkait dengan jinayah as-sariqah, yakni ketika seorang pencuri sudah mencapai nisab dari hasil curiannya yang dengannya dia dikenakan hukum potong tangan, maka yang dimaksud adalah pergelangan tangannya yang dipotong. Kata beliau selanjutnya, waqtafa ta'ala anil hadatsaini bitayammumin wahidin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan ya dari dua jenis hadas tersebut, yakni hadas besar maupun hadas kecil, dengan ya tayamum ya, yakni dengan satu tayamum. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa ya tidak ada yakni bedanya dari kaifiyah atau tata cara tayamum untuk ya hadas besar ataupun hadas kecil, kecuali dari sisi niat ya yang membedakannya. Kemudian Allah Subhanahu beliau rahimahullah mengatakan, "Wa nafa ta'ala al-haraja fi ad-dini 'umuman wa fi at-taharati khususan." Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya haraj, yakni kesulitan ya di dalam agama Islam ini secara umum. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita nikmat yang besar, agama yang mudah. Ya, sebagaimana dalam sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinu yusrun, ya, bahwa agama ini mudah, jadi mudah di dalam memahaminya, demikian juga mudah di dalam mengamalkannya. Kemudian demikian pula secara khusus dalam masalah taharah ini. Faqala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ya dalam permasalahan taharah ini ya menutup dari ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala setelahnya menyatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ya dengan perintahnya untuk bersuci pertama dengan air, kemudian ya ketika tidak mendapatkan air kemudian Allah perintahkan untuk bersuci dengan debu. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan untuk kalian mendapatkan kesulitan. Sehingga dari sini menunjukkan tidaklah ya ketika kita mendapati suatu kesulitan di dalam menjalankan sebuah perintah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taisir, kemudahan kepada kita untuk kita bisa menjalankan perintah itu ya dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian wa aqamallahu taharata tayammumi maqama taharatil ma' 'inda wujudi syarti. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya taharah dengan tayammum ini pada kedudukan taharah dengan air 'inda wujudi syarat, ketika ya syarat-syarat itu ada padanya, yakni wa huwal faqdu lil ma aw at-tadarrur bi isti'malihi, yakni dua sebab yang disebutkan di atas. Jadi ketika seorang tidak mendapatkan air atau dia termudharatkan ketika menggunakannya. Sehingga dari sini menunjukkan ketika hal tersebut telah hilang dari seseorang, maka dengan sendirinya ya taharah dengan debu ini ya menjadi batal. Misalnya sebagai contoh seseorang ya dalam keadaan sudah tayamum ya. Kemudian karena sebabnya tidak mendapatkan air. Ya ternyata setelah itu ya dia mendapatkan air yang bisa digunakan untuk dia bersuci. Maka wajib untuk dia kemudian bersuci dengan air tersebut. Kemudian kedudukan ini menunjukkan wa hadza yaqtadi anna hukmaha hukmuha min kulli wajhin. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bersuci ya dengan taharah, yakni dengan taharah dengan debu ini ya padanya memiliki hukum sebagaimana bersuci dengan menggunakan air min kulli wajhin, dalam semua sisinya. Famadama mutatahhiran bitayammumi walam yahsul lahu naqidun sahihun. Maka selagi seorang ya bersuci dengan menggunakan tayamum dan tidak terjadi padanya, yakni satu di antara naqidun sahih, di antara pembatal ya yang sahih yang benar, fahuwa bakin ala taharatihi, maka dia terus dalam kesuciannya ya dengan ya, menggunakan yakni debu tadi. La yubtilu hadhihi at-taharata dukhulu waqtin wala khurujuhu, dan tidaklah membatalkan taharahnya tersebut dengan sebab masuknya waktu atau keluarnya waktu. Sehingga seorang ketika ya terhalang dari menggunakan air untuk bersuci, dia bersuci ya dengan menggunakan debu untuk misalnya salat zuhur ya, maka tidaklah menjadi batal ya taharahnya ketika dia telah masuk waktu asar, sehingga dia bisa bersuci, dia bisa salat asar dengan menggunakan yakni taharah yang dia gunakan untuk salat zuhur tersebut ketika tidak terjadi hal yang membatalkannya. Kemudian wa idza nawa bihi ibadatan istibahuha wa mithluhu wa dunaha wa a'la minha. Jika dia atau seseorang berniat dengan tayamum tersebut untuk suatu ibadah, maka tayamum tersebut membolehkan untuk dia ya beribadah dengan yang dia niatkan tadi. Kemudian yang semisalnya, sebagai contoh misalnya seorang ya berniat untuk sholat sunnah, maka dia boleh untuk melakukan sholat sunnah yang lainnya dengan toharoh yang dia gunakan tadi. Kemudian demikian pula yang di bawahnya, sebagai contoh misalnya ya dia ingin membaca Al-Quran, di mana afdal bagi seorang yang akan membaca Al-Quran untuk dalam keadaan suci, maka dengan dia taharah ya dengan debu tersebut boleh untuknya membaca Al-Quran. Wa a'la minha, dan demikian pula ibadah yang lebih tinggi kedudukannya ya, yakni sebagai contoh dia ingin melaksanakan sholat wajib, maka dengan taharah yang dia niatkan tadi untuk sholat sunnah tadi, maka boleh baginya untuk dengannya dia ya menggunakannya untuk sholat wajib. Tayyib, ini yang kita bisa pelajari pada kesempatan ini. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.